bahwa Imam Ghazali menjelaskan seorang yang memiliki hadas besar dia tidak diperbolehkan untuk memotong kuku, mencukur rambut dan mengeluarkan. Far'un ay hadza far'un yusannu li junubin wa haidin wa nufasa'a ba'dan qita'i damihima wa slu farjin wa wudu'un li naumin wa aklin wa syurbin wa yukrahu fi'lu syai'in min dzalik bila wudu. Ini farak yang menjelaskan tentang kesunahan bagi orang-orang yang memiliki hadas besar, baik hadas yang dimilikinya berupa janabah, haid ataupun nifas. Namun bagi perempuan yang haid dan nifas, kesunahan ini dilakukan setelah darah mereka sudah berhenti. Dua kesunahan yaitu membasuh alat kelamin atau kemaluan dan wudu. Jadi kesunahan membasuh kemaluan dan wudu ini disunahkan bila ingin tidur, makan ataupun minum ya. Bila ingin melakukan tiga hal tersebut. Dan wudu yang disunahkan ini seperti wudu mujaddad. Wudu yang dilakukan sebelum wudu sebelumnya batal. Dalam arti diharuskan untuk niat, ya. Diharuskan untuk niat sesuai dengan kesunahan yang dilakukan. Dan selain tiga hal ini, yaitu tidur, makan, dan minum, ada juga sesuatu yang disunahkan melakukan dua hal ini, yaitu hubungan badan. Ya, hubungan badan yang dilakukan sebelum mandi besar, ini juga disunahkan membasuh kemaluan dan juga wudu. Menurut Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah, ada juga yang disamakan dengan tiga hal ini, yaitu ingin berzikir. Jadi, bila seorang yang memiliki hadas besar dan dia belum mandi, bila dia ingin berzikir, disunahkan terlebih dahulu untuk wudu. Hukum ini didasari dengan hadis yang menceritakan bahwa di saat Rasulullah SAW menjawab salam dari sahabat, artinya ada sahabat yang salam kepada beliau sedangkan beliau dalam keadaan junub, ternyata Nabi tidak langsung menjawab salam itu, akan tetapi Nabi di saat itu tayamum terlebih dahulu baru menjawab salam dari sahabat. Karena memang di saat itu tidak ada air sehingga Nabi tayamum terlebih dahulu. Jadi dari hadis ini Ibnu Hajar menyamakan zikir dengan hal-hal yang ada di kitab Fathul Muin ini, yaitu mandi, tidur, makan, dan minum. Kemudian di dalam kitab Fathul Muin ini dijelaskan bahwa melakukan hal-hal ini hukumnya makruh bila dilakukan tanpa wudu. Tetapi kemakruhan ini berbeda dengan keterangan yang ada di dalam kitab guru beliau, yaitu Ibnu Hajar. Di dalam kitab Ibnu Hajar, seorang yang melakukan ini tanpa wudu, ini hukumnya tidak makruh bila memang sudah membasuh kemaluannya. Jadi untuk mendapatkan kesunahan, bila ingin melakukan tiga hal ini, cukup dengan membasuh kemaluan. Walaupun tanpa wudu, karena wudu ini adalah kesunahan yang tersendiri. Tidak harus melakukan dua hal ini, tetapi cukup melakukan membasuh kemaluan ini sudah mendapatkan kesunahan bila ingin tidur, makan ataupun minum. Wayan bagi ala yuzilu qoblal ghusli sa'ron aw dhufron wa kadza daman li anna dzalika yaridu fil akhirati junuban. Ini penjelasan yang kedua mengenai ketidakbolehan seseorang yang memiliki hadas besar untuk menghilangkan bagian dari tubuhnya. Penjelasan ini selaras dengan yang dijelaskan Imam Ghazali di dalam kitab Ihya, bahwa Imam Ghazali menjelaskan seorang yang memiliki hadas besar dia tidak diperbolehkan untuk memotong kuku, mencukur rambut dan mengeluarkan darah dari tubuhnya, dan juga tidak diperbolehkan memotong bagian dari tubuh, karena nanti semua anggota yang terpotong itu kelak di akhirat akan menuntutnya. Jadi setiap anggota tubuh yang terlepas dari tubuh kita dan anggota tubuh itu belum suci, dalam arti kita belum mandi, maka semuanya akan menuntut kita di akhirat, menuntut atas kesuciannya. Jadi menurut Ali Subram Malisi, tuntutan itu yang dimaksud adalah mencela kita, mencela kita karena kita tidak bertanggung jawab mensucikan bagian tubuh dari kita. Dan tentunya dampak ini atau konsekuensi ini hanyalah berlaku bagi mereka yang ceroboh tidak melakukannya. Artinya bila seseorang tidak mensucikan bagian tubuhnya, tetapi hal itu dilakukan karena uzur, karena ada sesuatu yang tidak mungkin dihindari, maka kelak di akhirat dia tidak dituntut oleh bagian dari anggota tersebut. Contohnya misalkan seorang yang meninggal dunia mendadak. Jadi seorang memiliki hati besar, kemudian dia belum sempat mandi, tetapi mendadak dia meninggal dunia. Maka bagi orang yang demikian, ini tidak dianggap ceroboh, sehingga semua anggota wudunya yang belum disucikan kelak di akhirat tidak menuntutnya, tidak mencelanya di akhirat. Ada satu ulama yang tidak sependapat dengan keterangan ini, yaitu Qalyubi. Imam Qalyubi mengatakan bahwa darah dan hal-hal lain ini tidak bisa dikembalikan di akhirat, tidak bisa kembali di akhirat. Karena menurut beliau, sesuatu atau bagian tubuh yang kelak kembali di akhirat itu hanyalah bagian tubuh yang masih ada di saat seseorang meninggal dunia. Jadi karena semua hal ini, yaitu kuku, rambut, darah, dan lain-lain, karena semua ini hilang sebelum seorang meninggal, dalam arti di saat meninggal semua anggota itu sudah tidak ada, maka menurut Imam Qalyubi tidak bisa kembali ke akhirat. Jadi intinya adalah di dalam keterangan ini ada dua penjelasan. Yang pertama mengenai kesunahan wudu dan membasuh kemaluan sebelum melakukan mandi, bila ingin tidur, makan, dan minum. Kemudian yang kedua, seseorang tidak diperbolehkan untuk menghilangkan bagian anggota tubuhnya sebelum melakukan mandi janabah. Wajaza takasufun lahu ailil gusli. Wallahu a'lamu biswab.